selalu saja mereka tak setuju kau dan aku. Biarkan saja mereka bicara, tapi hatiku tetap saja untukmu, milikmu selalu. Mereka bilang aku tak pantas mendampingi tertawa. Oh, kata siapa?